Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام جماعة صلاة مغرب مسجد نوره رحمني ورحمكم الله mengingat kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, di kesempatan malam kali ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan penting terkait dengan Ramadan. Yaitu al-muhafadzatu 'alal waqti. Hendaknya setiap muslim semangat untuk menjaga waktunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita ketahui bersama, ibadah dilaksanakan di masa kita masih hidup, bukan setelah kita meninggal. Artinya, ibadah tahtaj ilal umur. Ibadah itu membutuhkan umur dan waktu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, di dalam makna ucapan beliau di dalam kitab Al-Fawaid, waqtul insan huwa umuruh 'alal haqiqah. Waktu seseorang itu sebenarnya adalah umurnya. Waktu kita ada tiga. Waktu yang kita telah lewati, waktu yang sedang kita jalani, dan umur yang belum tentu kita temui. Kalau kita sekarang ini umurnya 55 tahun, berarti kita telah melewati masa 54 tahun. Dari 54 tahun itu, kata ulama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa umurul insan, dan umur manusia yang sebenar-benarnya adalah yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 54 tahun kita tidak yakin selama itu pula kita menggunakannya utuh dalam ketaatan kepada Allah. Karena ketika kita bongkar sedikit-sedikit, 24 jam kita tidur 7-6 jam, 6-7 jam. Belum yang kita gunakan untuk kelalaian, kemaksiatan, dan yang lain-lain. Artinya, bisa jadi dari 54 tahun itu, efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sepertiganya. Sebenarnya sepertiganya, atau bahkan lebih sedikit. Umurul insan, umur seseorang itu, yang sebenar-benarnya yang akan dia rasakan manfaatnya adalah umur yang digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun umur yang dia lalaikan, dia gunakan untuk hawa nafsunya, bahkan untuk maksiat, wabal alaih. Ini akan menjadi musibah, menjadi malapetaka untuk seseorang. Jika kita akrab dengan Al-Quran wal Ahadis, kita akan mendapati keduanya benar-benar memperhatikan, mentanbih dan mengingatkan kita tentang besarnya nikmat waktu dan umur. Di dalam surat An-Nahl sebagai contoh, di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasakhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian waktu malam dan waktu siang. Waktu malam dan waktu siang itu Allah tundukkan sehingga teratur. Sehingga dengan kepastian jam malam dan jam siang itu 12 jam lah atau 13 atau lebih kurang dari itu. Teraturnya waktu malam dan siang itu silih bergantinya ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat diambil sebagai pelajaran oleh orang-orang yang yaqilun. Orang-orang yang mau berpikir, merenungi. Kita pun akan merasa susah ketika hari ini malam hanya 4 jam, siangnya 20. Besoknya dibalik, tidak teratur. Ibadah kita pun menjadi sulit. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur malam dan siang itu berputar dengan begitu sangat tertib, disiplin, ini menjadi perhatian penting bagi kita bahwa hendaknya kita memanfaatkan silih gantinya malam dan siang. Lebih dijelaskan lagi di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti dengan teratur. Redaksinya mirip. Kata Imam Ibnu Katsir dalam makna tafsir beliau, ya, manfaatahu amalul laili fa'adrikhu bin nahar, wa manfaatahu amalin nahar fa'adrikhu bil lail. Barang siapa yang terlewatkan dari amal saleh di malam hari, dia enggak sholat malam misalnya, terlewat, maka ganti di siang hari sholat duha. Dia sholat duha 2, 2, 2, paling banyak 12. Ya, atau lebih. Nah, yang jelas 2, 2, 2. Dan barang siapa yang terlewatkan darinya amal di siang hari, maka hendaklah dia segera menambalnya di malam hari. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menyampaikan, al-laylu wal-naharu ya'malani fika fa'mal anta fihima. Malam dan siang itu terus membawamu kepada kematian. malam dan siang itu berganti malam, berganti hari, itu akan membawa seseorang kepada titik terakhir dari hidupnya. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, beliau itu bukan orang santai loh. Beliau itu Amirul Mukminin, beliau itu pimpinan. Bukan presiden, kalau presiden itu paling negara Indonesia gitu aja, itu aja sudah lebar. Amirul Mukminin itu ya Mesir, ya Irak, ya Saudi, ya Yaman, semuanya masuk dalam kekuasaan dia pada saat itu. Artinya kalau kita mengatakan untuk Allah sibuk, itu tidak pantas. Malam dan siang itu akan selalu mengantarkan seseorang kepada kematiannya. Maka fa'mal anta fihima, maka beraktivitaslah, taatlah kepada Allah pada malam dan siang itu. Gunakan. Maka karena tidak semua orang berpikir cerdas, Allah hanya membatasi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya perputaran malam dan siang itu benar-benar tanda. Sesuatu yang bisa menjadi bahan perenungan. Untuk siapa? Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mengerti bahwasannya hidup di dunia ini yang hanya sebentar sekali ini akan menjadi penentu. Saya ulangi, akan menjadi penentu kehidupan kita selama-lamanya. Kalau di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama rasanya seperti 1000 tahun di dunia ini yang kalian hitung. Ya. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu kalau diturunkan ke dunia itu bandingannya 1000 tahun. Kalau umur kita 60, kalau umur kita 60 ya, atau 70 tahun, kurang lebih kita itu hidup di dunia hanya 1,5 jam atau 2 jam. Hidup kok cuma 1 jam atau 1,5 jam, kita gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi, kurang cerdas, ya, kurang cerdas. Naam. Barakallahu fiikum. Nah, ini. Jadi 1,5 jam kurang lebih, ya. Hidup 1,5 jam. Kita mau senang-senang ya sebentar juga. Kita mau maksiat sebentar juga. Ya. Fakhtar, maka pilihlah. Pilih. Masing-masing memilih. Nah, jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Muslim kita sering mendengar hadis ini. Afwan, riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim. Riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia banyak maghbun, banyak rugi. Dua kenikmatan yang banyak manusia rugi dalam dua nikmat ini, yaitu kesehatan dan kesempatan. Ibadah itu butuh sehat. Dan ibadah itu butuh waktu. Kita ini kalau tidak sehat enggak mungkin bisa taklim. Kita ini kalau enggak sehat enggak mungkin bisa berpuasa. Enggak mungkin bisa sholat, enggak mungkin bisa tarawih, enggak mungkin bisa sahur dan lain-lain. Dan kita walaupun sehat, tapi waktunya tidak ada. Ya, waktunya tidak ada. Misalnya kita ingat tanggal 30 Syaban, ternyata kita masih hutang puasa. Di tengah-tengah hari itu, kita ingat bahwa saya punya hutang puasa. Bisa kita membayarnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena ibadah membutuhkan waktu dan kesempatan. Al-ghaban maghbun, al-ghaban dengan fathah, al-ghabanu maknanya rugi karena pendapatnya, pandangannya tidak baik. Kalau orang punya pandangan, punya perencanaan tapi jelek, dia enggak pinter tuh, ngitung-ngitung perkara itu kurang pinter. Dia pasti rugi. Atau seringnya dia akan apa? Rugi. Itu bahasa Arabnya ghaban. Ba-nya di fathah. Al-ghaban. Tapi kalau orang jual beli terus rugi, itu bahasa Arabnya al-ghabnu. Disukun. Al-ghabnu. Dua-duanya masuk pada pembahasan hadis. Maghbun. Maka kesadaran kita untuk menjaga setiap umur kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disadarkan sebelum masuk bulan Ramadan. Harus disadarkan sebelum masuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan mulia. Bulan karim. Apa maknanya bulan karim? Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang pahala. Peluang-peluang pahala yang begitu sangat luas. Kalau kita tidak sadar umur itu berjalan, bahaya. Nanti Ramadan dijadikan waktu untuk tidur sampai sore. Mencari kesibukan untuk agar kita selesai puasanya. Waliyadu billah, sebagian orang menghabiskan nonton video sampai buka. Ada yang nonton TV sampai buka. Ada yang main darah sampai buka. Dia berpikiran yang penting saya berpuasa. Ya. Ba'dun nas, sebagian orang seperti itu, tapi jangan kita. Hadani Allah wa iyyahum. Semoga kita semua diberi hidayah untuk melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Naam. Khatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ya, di dalam Al-Qur'an itu sering bersumpah dengan waktu. Wal fajri, demi fajar, ya kan? Itu waktu bukan itu? Waktu. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Dan pasti dipilih yang ada pelajarannya. Wal fajr, waktu, demi fajar. Wal lail, demi malam. Wal laili idza yaghsha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duhanya. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi masa. Waktu semua kan itu? Waktu semua. Oleh karena kalau kita tuh akrab dengan Al-Quran, merenungi, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk jangan lalai. Satu setengah jam loh. Kalau kita umurnya cuma 45, ya gak ada satu setengah jam. Gak ada. Kalau umurnya sampai 45. Kalau umurnya cuma 30. Ya, kalau umurnya cuma 25. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil dari beliau, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Maka yang udah 50 ini harus hati-hati, ya. Harus benar-benar sudah temenan. Ya, harus sudah apa? Temen. Di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan penduduk neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kull kafur. Dan orang-orang kafir, untuk mereka neraka jahannam yang tidak akan mungkin mereka diwafatkan, dimatikan di sana, kemudian istirahat dari azab. Jadi orang itu kalau diazab di neraka, itu tuh hidup yang enggak hidup, mati yang enggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Sengsara, sengsara. Kita dengar api neraka itu panas 69 kali lipat. Ya. Itu bukan kemudian kita dimasukin gosong hilang, itu enggak. Tidak hidup, tidak mati, sengsara, tersiksa. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak kemudian dimatikan sekalian sehingga istirahat. Kadzalika najzi kull kafur. Demikianlah kami balas orang-orang yang 1.5 jam, orang yang 2 jam hidup ini neko-neko itu. Kull kafur, setiap orang yang kufur. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak, penduduk neraka berteriak, sakit. Ini ayat loh ya, Al-Quran ini bukan cerita dari saya, bukan. Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Minta waktu, minta umur apa enggak orang ini? Minta umur, minta waktu. Untuk beramal saleh. Ghaira alladhi kunna na'mal. Yang dahulu belum sempat atau tidak kita sempatkan untuk beramal. Waktu dikasih enggak ini orang? Dikasih, tapi memang tidak digunakan. Padahal kita tidak pernah ditanya besok harta kita seberapa. Di akhirat enggak ditanya. Tapi kita tertipu dengan tasabuk, berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan ini dan itu. Alhaakumut takatsur, telah membuat kalian lalai dari beribadah kepada Allah. Perlombaan-perlombaan itu untuk menjadi yang paling terbanyak. Allah jawab, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi kalian kesempatan umur? Jawabannya apa? Ya iyalah, enggak mungkin bisa nolak. Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Yang sudah pantas atau sudah bisa waktu yang kami berikan itu untuk diambil pelajaran, untuk digunakan beramal soleh. Ini takmir diberikan umur oleh Allah. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 18 tahun. Jadi kalau orang meninggal umur 18 tahun sudah enggak ada udzur. Kenapa? Balik umur 15, 3 tahun seharusnya sudah jadi orang soleh. Wajib jadi orang soleh. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Jadi kalau orang sudah umur 40 tahun, dikasih sepis waktu 25 tahun ya. Dari balik sampai 25, sampai 40 kan 25 tahun itu. Kok tidak soleh? Kebangetan. Tidak dapat uzur. Ada ulama lagi yang mengatakan 60 tahun. Ini udah pol ini, enggak ada ulama lagi yang lewat. Ya. Untuk mengingatkan diri kita, maka kita apa? Ambil pendapat paling sedikit. 18 tahun. Rata-rata kita udah lewat. Rata-rata kita sudah lewat. Artinya kita tidak bisa beralasan lagi untuk tidak menjadi orang soleh. Sudah wajib menjadi orang soleh. Orang masuk surga itu cuma 4. 1, para nabi dan rasul. Kita bukan nabi dan rasul. masuk golongan ini enggak mungkin. Orang yang akan masuk surga itu cuma 4 golongan tok. 1 para nabi dan rasul. 2 siddiqin. Siddiqin. Siddiqin itu orang yang ilmunya tinggi banget, amalannya tinggi banget. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Seperti Maryam bintu Imran radhiyallahu taala anha. Yang ketiga syuhada. Orang yang meninggal gugur di medan tempur. Ini tiga-tiganya sulit semua ini. Karena yang namanya jihad, ini tidak ada jadwal resmi seperti sholat. Enggak ada. Yang keempat, orang soleh. Ini tak ini. Maka saya katakan tadi, wajib jadi orang soleh. Enggak bisa ditawar. Sudah wajib hukumnya menjadi orang soleh. Apa itu soleh? Soleh itu adalah man kana ghalibu hayatihi au halihi ta'atun wajtanabal kabair. Orang soleh adalah orang yang mayoritas hidupnya kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ini orang soleh. Walal istimrar alal ma'asi. Dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya. Orang soleh itu apa? Orang yang mayoritas waktunya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang soleh. Meninggalkan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau orang terus-menerus melakukan dosa kecil tidak bisa dibilang soleh. Walaupun dosa kecil tapi terus-menerus itu tidak bisa dikatakan soleh. Tidak bisa dikatakan soleh. Apalagi dia masih melakukan dosa besar. Karena orang soleh itu adalah man kana ghalibu ahwalihi ta'ah. Orang yang mayoritas kehidupannya, waktunya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baru sadar mau hijrah menjadi baik umur 50 ke atas, ya sudah, 50 ke atasnya ini dibaikin. Dijadikan di akhir-akhir umur itu mayoritas hidup kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tua-tua keladi. Tambah tua malah tambah jadi. Tambah tua malah tambah jahat. Tambah tua malah tambah rakus. Tambah tua malah tambah lupa. Waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kan? Telah datang dan sudah diwafatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita telah mengerti bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Kita pun mengerti para ulama telah menulis karya-karya, karangan-karangan ahadis. Al-Quran pun telah sampai pada kita. Seorang muslim yang baik gak mungkin malas taklim. Gak mungkin. Seorang muslim yang baik sayang pada nasib dirinya, pasti dia rajin menuntut ilmu. Sudah dipastikan. Tapi kalau orang tidak sayang kepada dirinya, dia akan berusaha mencari-cari uzur agar tidak taklim. Sekecil apapun alasan, pokoknya saya pakai. Yang penting saya jauh dari ilmu. Bahasa tubuhnya seperti saya pengen masuk neraka saja. Ya, saya pengen susah di akhirat. Saya pengen ya, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun lisannya tidak bicara seperti itu, tapi tubuhnya seperti itu. Ya, nah. Dan akhirat itu yang diambil amalannya, bukan klaimnya. Bukan apa? Klaimnya bukti nyata. Di akhirat kita mau banyak omong tuh gak bisa. Gak bisa. Kalau di dunia kan orang bisa menutupi kejahatan dirinya dengan polesan omongan gitu ya. Wah ini kelihatannya orang soleh banget, ngomongnya aja bagus. Apalagi statusnya, wah soleh banget. Statusnya itu di WhatsApp tuh soleh banget ya. Soleh banget. Di media-media sosial lu. Ini orang kalau gak lihat orangnya, udah mesti dicap soleh. Soleh. Tapi di akhirat, itu dilihat amalan kita. Real nyatanya seperti apa. Maka, naam, perbaiki batin kita, perbaiki amalan kita. Perbaiki amalan kita. Barakallahu fikum. Ini Jadi penduduk neraka pun mereka itu menyesal dan ingin meminta apa? Meminta waktu dan kesempatan lagi. Maka al-muwaffaq li hifdzil waqti qalil. Orang yang diberi taufik untuk menggunakan waktu dan umurnya dalam kebaikan itu sedikit sekali. Wa huwa asra' minas sahab. Padahal umur itu lebih cepat hilang dibandingkan gesernya awan. Awan geser kan? Gitu. Waktu itu seperti itu. Antum masih ingat aktivitas antum tadi pagi pada subuh masih? Sekarang udah maghrib. Tadi loh pada subuh hari ini kita masih ingat ngapain kita hari ini? Masih ingat. Sekarang sudah maghrib. Padahal 10 sampai 12 jam. Ini nanti ini tiba-tiba azan isya. Padahal kita taklim baru sebentar. Sebentar gak? Sebentar sekali. Barakallahu fikum. Nah, ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi loh. Sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi sudah rajin disiplin menjaga waktu. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan beribadah di Gua Hira dengan amalan-amalan yang ditinggalkan dari ajaran Nabi Ibrahim. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, at-tahannutsu al-ibadah zawatil layali wal ayyam. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Gua Hira beribadah. Musyrikin Quraisy menghambur-hamburkan waktu mereka, Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi nabi. Sebelum jadi nabi. Tidak ada orang sukses dengan menyia-nyiakan waktunya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah itu punya kitab Siyar A'lamin Nubala. Segini nih. Kurang lebih 14 jilid. Siyar A'lamin Nubala, biografi perjalanan orang-orang hebat. Isinya para ulama, para sahabat dibahas di situ. Mereka bisa seperti itu menyia-nyiakan waktu la abadan. Mereka rajin menuntut ilmu. Sebagian mereka itu jalan sampai masuk lubang gara-gara apa? Gara-gara baca buku. Gara-gara baca buku. Imam Muslim yang kita sering ya, rawahu Muslim itu. Itu meninggal. Kenapa? Salah satu sebabnya karena makan kurma satu keranjang. Tidak sadar. Jadi beliau baca buku. Ada pembantunya suruh nyuapin. Sambil baca buku disuapin. Habis satu keranjang. Karena gak sadar nikmatnya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai kemudian beliau ada trouble pencernaannya. Nah. Ini. Maka Nabi SAW bersabda. Man humani la yashba'an. Talibu ilmin wa talibu dunya. Dua ambisi yang tidak pernah akan selesai. Pencari ilmu yang sebenar-benarnya. Kalau jenengan masih kadang malas, kadang semangat, itu berarti belum sebenar-benarnya. Ya. Dan pencari dunia. Pencari dunia yang sebenar-benar itu ngototnya luar biasa. Mubat mabit. Ya. Pencari dunia yang hakiki itu mubat mabit. Afna hayatahu lid dunia. Naam, apa? Umurnya dihabiskan untuk dunia. Ini insya Allah tidak ada pada seorang mukmin. Orang-orang kafir, orang-orang barat itu ya. Meneliti jamur aja sedetail-detailnya tuh. Ini jamur gimana bagus. Ularnya seberapa. Perkembangannya seperti apa. Bisa dimis. Pokoknya diteliti sampai habis-habisan. Menghabiskan waktu gak itu? Dan itu nyata. Di Amerika itu tuh ada universitas jamur. Di Amerika itu. Universitas jamur. Dibahas jamur itu dibahas. Ya, padahal tidak harus seperti itu kan mencari dunia. Jadi kalau talibud dunya dengan ambisi yang habis-habisan umurnya, insya Allah nggak ada pada seorang mukmin. Ya, nah, tapi mukmin yang hampir seperti mereka ya banyak juga, lalai, gitu ya, lalai. maka kita pun harus memiliki perhatian dengan umur. Ilmu itu banyak banget ilmu itu. Ilmu itu banyak banget kalau kita ini dari sekarang sampai mati belajar enggak bakal habis ilmu itu. Jangan kita bicara karya ulama yang lain. Karya Al-Imam An-Nawawi, ini Imam An-Nawawi ini salah satunya ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu umur 45 meninggal, beliau belum punya istri. Rahimahullah taala. Beliau itu sehari 12 kali taklim. 12 kali. Bukan bainal maghrib wal isya, itu pun tambahin ngantuk. Enggak. Ya. Enggak, bukan ngajinya itu cuma ba'dal maghrib tok, baru gue ngantuk. Enggak. Ya. 12 kali. 12 kali rahimahullahu taala. Ya ustaz, gue kan wong gemien. Tapi kan sama, kita sama beliau ditawari surga atau neraka, sama enggak? Sama. Ya. Kalau kita tidak mau dibandingkan dengan orang dulu yang enggak usah berteladan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu. Nabi Muhammad orang dulu kan? Orang dulu. Maka ini penting saya rasa untuk disampaikan sebelum Ramadan. Ramadan itu keadaan akan sangat mendukung kita untuk menjadi orang soleh. Pintu surga dibuka, enggak ada satupun pintu ditutup. Pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Setan-setan dibelenggu. Kecuali setan-setan remeh. Kalau kita masih kalah juga sama setan remeh, berarti kita memang orang remeh. Orang remeh itu tempatnya bukan di surga. Orang remeh itu tempatnya di neraka. Ya. Apa pasti dengan demikian kita kafir Ustaz? Enggak kafir. Ya. Tapi secara umum yang namanya orang masuk neraka itu karena orang remeh. Orang apa? Orang remeh. Nah, bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang sangat luar biasa. Kesempatan beramal soleh tingkatkan. Baca Qur'annya tingkatkan, puasanya, sholat tarawihnya, sodakohnya. Ya. Kalau biasa sodakoh 10 ribu, Ramadan 100 ribu, 200 ribu. Ya. Kayak orang mau kondangan itu loh. Diadadakan. Iya enggak? Orang mau kondangan itu diadadakan enggak? Duh. Ini udah waktunya kondangan ini. Belum ada, diadadakan. Untuk mencari dan membeli surganya Allah Subhanahu wa taala juga harus ada perjuangan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Nabi tidak punya makanan, enggak punya apa-apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mending ya, punya beras. Walaupun lauknya ya seadanya gitu. Nabi itu gak punya apa-apa. Sampai beliau mencari sahabat-sahabat Ansor. Siapa yang mau menjadi tuan, ya, tuan rumah untuk menjadi tamunya ini. Tamunya Rasulullah. Ya. Begitu sahabat Ansor ini tanya ke istrinya. Punya makanan gak? Ada sih. Cuman makanan anak-anak. Kita jatahnya udah gak ada. Ya sudah. Itu dimasak untuk tamu, nanti kita matikan lampu, pura-pura makan. Perjuangan gak itu? Perjuangan. Nah, kalau lampunya nyala, tamunya lihat kita gak makan kan gak enak. Jadi nanti lampunya dimatikan, terus kita gelotakan. Gelotak gitu. Anak-anak nangis ditidurkan. Berat ya sebenarnya seperti itu ya. Ya kita, walaupun tidak seperti itu gitu ya. Kita harus ada perjuangan. Harus ada apa? Perjuangan. Barakallahu fikum. Naam. Ini. Syahrun Karim. Bulan yang mulia. Harus kita sambut dengan bahagia. Harus kita sambut dengan semangat tinggi. Disiplin waktu. Tidak ada orang kaya yang menyia-nyiakan waktunya. Orang kaya itu justru. Wah, melipit banget. Urusan waktu itu. Seok kanan, seok kiri. Skedulnya. Tuk. Nggak ada orang sukses tiduran. Ya. Sukses itu kan dari mimpi, tapi nak mimpi terus ya orang sukses. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Sama apalagi urusan akhirat. Urusan akhirat ini naam lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita insya Allah kita tunda dulu ya. Naam, pada kesempatan yang lain. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.